Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsiran amma ba'd. Ikhwan fi din, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang diberikan kepada kita semua. Pada kesempatan malam hari ini ada beberapa hal yang hendaknya kita pelajari atau cermati secara seksama. Saya ingin sampaikan beberapa hal terkait dalam hal kesalahan-kesalahan mendidik anak-anak. Di antara kesalahan tersebut, pertama, niat mendidik. Niat mendidik bukan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan atau firmankan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tiadalah aku perintahkan kepada kalian kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama itu hanya baginya. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung daripada niat-niat yang ada pada diri seseorang. Dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung dari apa yang telah diniatkan. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. Maka arah itu akan menjadi bukti kemana sebenarnya niat mendidik anak tersebut. Banyak orang mengarahkan agar anak-anaknya menempuh pendidikan dengan harapan bahwasannya mereka bisa eksis hidup di muka bumi. Artinya, dititipkannya anak kepada satu lembaga pendidikan dengan maksud tujuan-tujuan yang sifatnya duniawiyah. Dengan bahasa orang-orang sekarang, mendidik anak dalam rangka untuk meraih gelar, meraih status, status sosial di mata masyarakat. Maka niat yang demikian adalah sesuatu yang harus diluruskan. Bukan berarti bahwasanya gelar itu adalah sesuatu yang haram. Tetapi niat ketika kita mengarahkan anak yang kita didik hendak akan menjadi apa dia, itu harus menjadi landasan kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwasannya apapun bentuk aktivitas kita, termasuk diantaranya mendidik anak, adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah niat mendidik anak adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mendidik anak adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Sebagaimana yang telah kita lewati pelajaran-pelajaran terdahulu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Bahwasannya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan anak-anak kalian, ahlikum, keluarga kalian, dari siksa api neraka. Maka mendidik anak adalah merupakan satu proses ibadah. Karena itulah hendak kemana anak kita diarahkan tergantung daripada niat awal kita dalam mendidik anak-anak. Orang-orang awam mengarahkan anak-anak agar mereka menjadi manusia-manusia industri. Saya katakan manusia-manusia industri karena titik tekan daripada akhir pendidikan itu adalah pekerjaan. Akhir daripada riwayat pendidikan itu adalah agar anak nanti bisa bekerja. Secara tidak langsung kita mengarahkan anak kita menjadi robot-robot industri. Seakan-akan bahwasannya ladang rezeki itu hanyalah di tempat-tempat kerja. Padahal sedemikian banyak rezeki Allah yang bisa dicapai melalui berbagai usaha. Tidak mesti harus misalnya menjadi pegawai kah? Tidak mesti kemudian harus menjadi pekerja. Tetapi yang jelas, titik tekan arah pendidikan bukanlah ke sana. Bukan berarti lantas tidak boleh anak kita kemudian nanti bekerja. Tetap kita sebagai manusia hidup di muka bumi ini memerlukan kebutuhan-kebutuhan. Tetapi pendidikan yang dimaksud di sini adalah bagaimana anak memahami ilmu agama dan dia mengamalkan nilai-nilai agama tersebut. Karena sesungguhnya ketika kita salah menerapkan pendidikan kepada anak-anak kita, maka anak-anak kemudian menjadi manusia-manusia yang hanya memikirkan kebutuhan-kebutuhan duniawi, sementara bekal untuk kehidupan akhiratnya dibiarkan atau dilalaikan, terbengkalai begitu saja. Maka hendaklah kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin, min shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu." Hadis riwayat Muslim, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jika meninggal seseorang, meninggal seorang manusia, meninggal, terputuslah amalnya dia kecuali tiga yang tetap terus mengalir, yaitu sedekah, sedekah jariah, sedekah jariah atau amal jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka sahih daripada hadis ini adalah awwaladin salihin yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan bagi orang tuanya. Kita pun ingat pula hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, yufaqihu fid din, maka dia akan difahamkan agama. Seseorang yang memikul tanggung jawab untuk menyebarkan agama, faham agama, faqih dalam agama, maka ini adalah pertanda bahwasannya dia diberi kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kita menginginkan anak-anak kita dikatakan sebagai manusia-manusia memiliki kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Tentu kita sebagai orang tua menghendaki anak-anak kita memiliki status sebagai orang baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mendapatkan status baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ditandai dengan yufaqihu fiddin, dia faqih dalam masalah agama. Untuk mengarah agar anak kita faqih dalam masalah agama, tentunya tidak ada lain kecuali dia harus belajar agama. kepada orang-orang yang memang mumpuni ataupun mampu untuk menjadi pengampu ilmu agama tersebut. Maka tidak mungkin belajar agama dengan belajar untuk menjadi orang yang faqih, tafaqquh fid din, benar-benar dia menekuni, memahami, untuk memahami agama, tekun, menekuni. Spesialisasi dalam bidang agama tidak mungkin kemudian seseorang belajar agama itu dengan cara sampingan. Maka pola pendidikan agama kepada anak-anak kita harus lebih baik dibandingkan yang pola itu diterapkan untuk diri kita. Kalau kita mungkin katakanlah sudah terlanjur, meskipun tidak ada kata untuk terlanjur dalam mempelajari agama, kita sudah terlanjur usia bertambah. Kalau untuk kemudian mondok lagi atau pesantren lagi, tafaqquh fiddin lagi, jelas maka anak-anak kita jangan kemudian salah mengambil langkah sebagaimana kita sudah mengambil langkah. Maka hendaklah kemudian anak-anak kita kita arahkan kepada fungsi untuk tafaqquh fiddin. Mungkin kita akan beranggapan, bukankah dakwah juga perlu ada seorang dokter? Bukankah dakwah juga perlu ada seorang insinyur? Bukankah dakwah itu juga perlu ini dan itu? Bagaimana nanti kalau ummahat melahirkan, kita tidak punya dokter spesialis wanita, spesialis kandungan wanita? Subhat-subhat seperti ini biasanya dilontarkan, sehingga kemudian menggiring anak-anak salafiyin ke arah pendidikan yang tidak fokus kepada agama. Padahal cara berpikir kita harus dirubah. Biarkan orang awam menjadi dokter, biarkan orang awam menjadi insinyur, biarkan orang awam menempuh pendidikan, menjadi sarjana ekonomi, dan yang lainnya. Tetapi anak-anak kita salafiyin, jadikanlah mereka duat-duat, para da'i yang kelak akan mendakwahi para dokter tersebut, yang setelah didakwahi nanti dokter itu menjadi salafi. Biarkan anak-anak kita bertafaqquh fiddin, belajar kepada para ulama. Jadikan mereka orang-orang yang alim, yang saleh, yang siap membimbing umat. Dan biarkan mereka nanti yang mendakwahi para insinyur, yang mendakwahi para dokter spesialis untuk kemudian menjadi seorang salafi. Sehingga perkataan bahwasanya salafi kan perlu dokter, iya memang perlu dokter, tetapi bukan berarti anak-anak kita yang harus menempuh pendidikan yang sedemikian itu. Kenapa demikian? Anak-anak kita sudah mengerti hukum, anak-anak kita sudah faham hukum. Maka kalau sudah faham hukum pasti akan merasa risih, malu di tengah kehidupan, di tengah pendidikan yang serba banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan syariat. Oleh karena itulah, jadikanlah anak-anak kita anak-anak yang memang faqih dalam masalah din, menjadikan mereka menjadi orang-orang yang alim, yang saleh. Maka tanda seseorang dibaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia diberi kefaqihan dalam masalah agama. Dan sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdasarkan hadis yang sahih riwayat Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, fa innal ulamaa waratsatul anbiya wa innal anbiyaa lam yuwarrithu dinaran aw wala dirhaman waratsul ilma faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para ulama adalah merupakan warisan dari para nabi, pewaris dari para nabi. Al ulama, orang-orang yang berilmu adalah pewaris dari para nabi. Dan sesungguhnya para nabi lam yuwarrithu dinaran aw dirhaman. Dan sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dirham ataupun dinar, tidak mewariskan harta benda. Warasul ilma, akan tetapi mereka memberi warisan dalam bentuk ilmu agama. Faman akhadahu akhadha bihadin wafir, Barang siapa yang mampu untuk meraih ilmu agama tersebut, berarti dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan kebaikan yang sedemikian banyak. Siapakah yang tidak akan berbahagia manakala anak-anak kita menjadi pewaris dari para nabi, menjadi orang alim, menjadi bagian dari para ulama? Tentu kita akan senang anak-anak kita mewarisi ilmu dari para nabi, meneruskan perjuangan para nabi, para rasul Allah subhanahu wa ta'ala yang kita imani. Maka manakah yang lebih mulia ketika anak-anak kita membimbing umat dengan ajaran-ajaran yang benar, dengan ilmu-ilmu yang telah diwariskan oleh para nabi, ilmu-ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak berbahagiakah kita sebagai orang tua ketika mendengar ayat firman Allah subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang dia mendapatkan atau memiliki ilmu dengan ditinggikan beberapa derajat. Maka siapakah yang tidak bahagia? Orang tua siapa yang tidak bahagia ketika mendapati anak-anaknya mendapatkan posisi, mendapatkan derajat karena memiliki ilmu agama? Sekali lagi, mempelajari agama bukan berarti kita untuk mengejar status, tetapi hikmah, dampak dari seseorang belajar agama, Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat dia. Kita lihat bagaimana seorang tabi'in seperti Atha bin Rabah rahimahullah. Atha bin Rabah adalah orang yang bekas budak, wajahnya pun tidak rupawan, rambutnya keriting kecil-kecil, tidak sedap untuk dipandang mata. Tapi karena dia faqih, dia alim, dia banyak ilmu agama, kedudukannya sangat mulia. Dia yang diperkenankan duduk di atas kursi yang biasa diduduki oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ketika orang-orang dulu melecehkan Atha bin Rabah, sekarang orang mencari Atha bin Rabah radhiyallahu rahimahullah. Kenapa? Untuk dimintai fatwanya. Dulu orang jangankan melirikkan mata, rata-rata dia mencibir terhadap Atha bin Rabah. Tetapi manakala Atha bin Rabah adalah orang yang faqih, ketika dia sudah mendapatkan ilmu-ilmu, belajar, kemudian dia memiliki, ditinggikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala derajatnya di hadapan segenap manusia. Mulia kedudukannya karena dia adalah seorang yang alim, seorang yang benar-benar mengerti agama dan mengamalkan agama tersebut. Sehingga kemudian orang-orang pun segan kepada Atha bin Rabah rahimahullah. Ini bentuk bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat seseorang. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan beberapa derajat terhadap orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Utul ilm, diberi ilmu. Maka kita berharap anak-anak kita termasuk orang-orang yang diberi ilmu. Dan tentu saja kita pun berharap, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita pun termasuk dalam kategori utul ilm. Orang-orang, walladzina utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu. Yang dimaksud ilmu menurut para ulama seperti Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani atau Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yang dimaksud ilmu adalah qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia memiliki kefakihan dalam memahami firman-firman Allah, dalam memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu orang yang utul ilm, diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilmu. Dan inilah fadilah, keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yu'tihi may yasha, diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Maka oleh karena itu penting mengarahkan pendidikan anak-anak kita ke arah yang jelas. Jelas menguntungkan dunia akhirat. Kalau mengarahkan pendidikan anak-anak kita untuk jadi insinyur, dokter, ini kan belum jelas, masih spekulasi. Spekulasi apa? Di dunia pun belum tentu nanti prakteknya berhasil, ya kan? Di akhirat pun ya, belum tentu. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi manakala seseorang mempelajari ilmu agama secara baik dan benar, mempelajari dari sumber-sumber yang benar, dia mengamalkan ilmu-ilmu agama yang dia dapatkan, maka insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi ilmu yang ada pada dirinya. Al-Imam Ahmad rahimahullah mendapat ilmu, amalkan, kemudian diajarkan. Dapat satu hadis, diamalkan, kemudian diajarkan. Dapat hadis tentang siwak, diamalkan, meskipun mungkin itu hanya sekali dalam seumur hidup. Itu cara agar ilmu tersebut memiliki asar, pengaruh kepada diri kita. Maka berbahagialah orang tua yang memiliki anak-anak yang mau untuk tafaqquh fiddin. Dan kita pun ingat pula bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, yaitu orang yang belajar tentang Al-Qur'an dan mengajarkan tentang Al-Qur'an. Jadi meskipun kita hanya mempelajari Al-Qur'an abata, mempelajari cara membacanya, tapi memang karena kemampuan kita sampai di situ, maka kita termasuk orang yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum, sebaik-baik kalian. Kemudian kita yang mengajarinya pun, yang mengajarkan tentang Al-Qur'an, meskipun yang diajarkan kepada orang lain itu hanya sebatas belajar membaca Al-Qur'an abata, itu bukan kemudian menjadikan kita rendah. Oh, belajar jauh-jauh ke Yaman, di sini ngajarkan cuma abata. Ini anggapan yang keliru, meremehkan, meremehkan orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Kita ingat riwayat para ulama seperti misalnya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Beliau di Saudi sudah mengajar di Masjidil Haram. Tetapi ketika beliau pulang ke kampung halamannya, masyarakat diajari apa? Diajari membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Dari belajar membaca Al-Qur'an, akhirnya mereka bisa membaca Al-Qur'an. Dari membaca Al-Qur'an, akhirnya orang penasaran, ingin tahu apa sih maknanya Al-Qur'an itu. Diajari maknanya, otomatis harus buka kitab tafsir, kan begitu? Akhirnya buka pelajaran tafsir. Di dalam tafsir ada membahas masalah hadis, hadis ini sahih, hadis ini dhaif, hadis ini maudhu dan seterusnya. Apa maksudnya ini? maka dibukalah pelajaran mustalah, mustalah hadis. Terus bertingkat sesuai dengan tingkat kemampuan pemahaman. Ini namanya talabul ilm dengan bitadrij, bertahap terus sesuai dengan tingkat kebutuhan daripada mad'u itu sendiri. Bukan berarti lantas ya, mengajari orang membaca Al-Quran abata itu sebagai sesuatu yang rendah. Wah, gak level saya kalau ngajar kayak begitu. Ini namanya sudah ihtiqar, sudah merendahkan. Padahal itu adalah pintu masuk untuk mempelajari qalallah. Tapi diremehkan. Ya. Tapi diremehkan. Ya. Justru orang yang pertama mengajari ini yang nanti akan mendapatkan amal jariah terus-menerus. Dia bisa belajar membaca Al-Quran. Dari siapa? Dari fulan. Fulan ini akan terus mendapatkan amal jariah. Karena orang ini terus membaca Al-Quran. Beruntung. Maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairukum, sebaik-baik kalian. Ya. Dimana ilmu yang bermanfaat itu diajarkan dan kemudian orang yang mendapatkan ilmu ini terus mengamalkan ilmu yang diajarkan tersebut. Di antaranya adalah ilmu Al-Qur'an. Di antaranya ilmu membaca Al-Qur'an. Ya. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang memberikan hasungan motivasi kepada kita untuk mau belajar Al-Qur'an dan mempelajari Al-Qur'an adalah merupakan hadis yang harus benar-benar kita fahami secara baik dan kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Maka beruntunglah orang tua yang memiliki anak-anaknya yang kemudian melalui anaknya ya, sekian banyak orang mendapatkan hidayah. Dalam sebuah hadis ya, dari Al-Imam Bukhari rahimahullah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, fawallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah ya, sungguh demi Allah ya, sungguh jika ada satu orang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala lantaran dengan sebab kamu, itu lebih baik bagi kamu dibandingkan jika kamu mendapatkan ya, unta merah. Lebih baik mendapatkan unta merah. Lebih baik daripada mendapatkan harta yang paling berharga. Kendaraan yang paling mahal. Ya. Itu lebih baik. Ya. Jika ada orang yang mendapat hidayah melalui diri kita. Ya. Maka beruntunglah ketika anak-anak kita terus berdakwah, memberikan pencerahan kepada umat. Sekian banyak orang mendapatkan hidayah melalui tangan anak-anak kita yang kita kader, kita cetak menjadi da'i-da'i yang militan, yang benar-benar mengamalkan Al-Quran Sunnah dengan pemahaman salafus salih. Siapa yang tidak akan bahagia orang tua memiliki anak seperti itu ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan motivasi pula, memberikan ya, pernyataan yang membesarkan terhadap orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Man dalla ala khairin falakum mithlu ajri fa'ilihi. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang menunjuki kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan, pahala kebaikan sebagaimana orang yang mengamalkan kebaikan itu diberi pahala. Maka orang yang menunjukkan kebaikan itu akan mendapatkan pahala juga seperti orang yang mengerjakan kebaikan. Pahalanya seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Maka siapa yang tidak akan bahagia? Orang tua yang memiliki anak-anaknya bisa berdakwah, bisa menyeru kepada umat. Dan semua itu, ya, semua itu ya, harus melalui proses tarbiyah. Artinya melalui proses pendidikan yang memang pendidikan itu diarahkan untuk betul-betul tafaqquh fiddin. Ya. Maka beberapa kekeliruan dari kalangan salafiyin diantaranya adalah memasang niat ketika memasukkan anak-anaknya ke dunia pendidikan itu dengan dalam rangka untuk hal-hal yang sifatnya sebatas keduniaan saja. Ya, seakan-akan ilmu yang menjadi bekal dia hanya cukup untuk di dunianya saja. Padahal kehidupan itu akan berlanjut hingga ke kampung akhirat nanti. Ya. Maka bekalilah anak-anak kita, arahkan mereka untuk bisa tafaqquh fiddin. Ya. Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala menyeru umat manusia. Kesalahan lain dari pendidikan anak, yaitu pendidikan tersebut tidak mengarahkan anak-anak untuk terbangunnya karakter anak yang bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita perhatikan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam naik di atas himar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada putra pamannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin." Wahai gulam, sesungguhnya aku ingin mengajarimu beberapa kalimat. Mengajarimu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga engkau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma untuk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ihfadillah tajidhu tujahak, wa idha sa'alta fas'alillah, wa idha sta'anta fasta'in billah. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menanamkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma untuk senantiasa menggantungkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan pendidikan sekarang, anak tidak dibekali dengan hal yang seperti ini. Dia lebih banyak mengandalkan kemampuan dirinya dan mengandalkan selembar ijazah yang dia miliki. Seakan-akan kalau tidak ada ijazah, maka hidupnya akan susah. Kesan demikian ditanamkan betul. Kalau tidak oleh kita sebagai orang tua, ditanamkan oleh lingkungan di sekitarnya. Seakan-akan hidup hanya dari selembar ijazah tersebut. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah. Ai maknanya menjaga hukum-hukum Allah, menegakkan syariat-syariat Allah. Maka jika engkau menegakkan syariat-syariat Allah, menjaga hukum-hukumnya, yahfazka, Allah akan menjaga dirimu. Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, maka engkau akan dapati sesuatu yang ada di depan engkau. Artinya dibimbing, benar-benar diarahkan. Wa idza sa'alta fas'alillah, jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Benar-benar ditanamkan hanya kepada Allah. Untuk meminta, benar-benar ditanamkan hanya kepada Allah untuk mendapatkan pertolongan. Ini adalah bentuk menanamkan agar anak memiliki karakter yang tangguh. Segala sesuatunya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam annal ummata law ijtama'u 'ala ay yanfa'uka lam yanfa'uk illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Dan jika seandainya, ketahuilah sesungguhnya, jika satu umat telah berkumpul untuk bisa memberikan kebaikan, manfaat kepada dirimu, tapi kemudian Allah takdirkan yang demikian itu tidak terjadi, manfaat itu tidak akan bisa. Ya. Manfaat itu tidak akan bisa kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan untuk engkau. Walau ijtama'u ayyadurruka lam yadurruk illa bisya'in qad katabahullahu alaik. Ya. Dan jika kemudian umat itu berkumpul untuk memberikan madarat, menjadikan engkau termadarati, sesuatu yang akan menjadikan engkau teraniaya, terzalimi, maka yang demikian ini niscaya tidak akan, kemadaratan itu tidak akan bisa terjadi kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan bagi dirimu. Ini adalah penanaman akidah yang luar biasa. Bagaimana menumbuhkan keyakinan, keyakinan benar-benar segala sesuatunya Allah yang menentukan. Benar-benar kokoh keyakinan itu. Sehingga dia tidak akan pantang menyerah. Dia akan tidak, kemudian dia akan terus ya, memiliki karakter yang kokoh. Ya, meskipun ya, berbagai kendala menghadang. Ya, karena dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yakin Allah akan memberikan pertolongan. Meskipun mungkin dia tidak punya gelar, dia yakin Allah akan bisa membantu, menolong. Maka karakter yang seperti ini sebagian besar hilang dari anak-anak bangsa ini. Anak-anak sebagian kaum muslimin ini hilang karakter-karakter seperti ini. Ya. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, kesalahan tersebut ketika karakter itu tidak terbentuk pada anak-anak, maka ini sangat memprihatinkan kita semua, sehingga anak-anak muda terombang-ambing oleh keadaan, terombang-ambing oleh keadaan. Kesalahan lainnya dalam mendidik anak adalah memberikan hukuman secara tidak proporsional. Hukuman adalah sesuatu yang dibolehkan di dalam syariat. Artinya, kita menghukum anak tentunya dengan kadar, ya, kadar yang dibolehkan. Ya, dalam beberapa riwayat, seperti misalnya kita diajarkan oleh salafus saleh untuk menggantungkan cambuk di dinding. Dalam rangka apa? Takhwif, menakut-nakuti anak agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar. Kemudian dibolehkan memukul ketika anak itu usia 10 tahun. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada kita agar agar menyuruh anak-anak kita untuk sholat. Ya, dan apabila pada usia 10 tahun anak kita kemudian melalaikan kewajiban sholat tersebut, maka pukullah dia. Meskipun para ulama kemudian menekankan memukul dengan pukulan yang ghair mubarrih, yang tidak menimbulkan trauma, baik trauma fisik ataupun trauma non fisik, tidak menimbulkan luka, cacat, bekas dari pukulan tersebut. Entah pukulan yang seperti apa, tidak menimbulkan bekas, tidak menimbulkan trauma, itu dibolehkan. Dan tentu saja lebih bagus kalau hukuman memukul ini dihindari. Sebisa mungkin kita hindari. Kita kedepankan nasihat untuk anak-anak, bimbingan, irsyad wal bayan, bimbingan dan penjelasan kepada anak. Sehingga dengan bimbingan, penjelasan, mudah-mudahan menjadikan anak-anak kemudian meniru apa yang kita lakukan. Karena dikhawatirkan ketika kita melakukan atau sering melakukan pemukulan-pemukulan kepada anak, dikhawatirkan itu menjadi pola yang ditiru oleh anak-anak kita. Nilai-nilai kekerasan itu kemudian kemudian mengendap di dalam diri anak dan kemudian tertanam pada diri dia bahwasanya memukul adalah sesuatu yang boleh dilakukan sesering mungkin, misalnya seperti itu. Atau memukul adalah perbuatan yang dibolehkan, karena namanya anak-anak, apa yang dilihat itulah yang diperbuat. Maka memberikan hukuman pun harus melihat keadaan anak-anak. Apakah hukuman tersebut bisa bermanfaat untuk anak itu sendiri ataukah tidak? Apakah dengan hukuman itu kenakalan ataupun kesalahan anak itu bisa dihentikan ataukah tidak? Dengan kata lain, apakah hukuman itu akan menjerakkan anak ataukah tidak? Kadang-kadang memberikan hukuman anak malah tidak jera-jera. Apa bentuk hukumannya? Misalnya, kamu tidak hafal. Tugas menghafal kamu sekarang belum hafal. Sekarang berdiri di depan kelas. Disetrap istilahnya. Suruh berdiri. Adakah faedah dari hukuman berdiri di depan teman-temannya ini? Kita khawatir hukuman ini akan mempermalukan dia di hadapan teman-temannya. Muruahnya, harga dirinya jatuh di hadapan teman-temannya. Kita khawatir dia akan menjadi bahan olok-olok ejekan dari temannya. Yang kemudian setelah itu karena dia tidak mampu melawan ejekan temannya, tidak mampu melawan olok-olok temannya, dia melakukan withdrawal, menarik diri dari tempat dia belajar, mogok istilahnya. Maka jika demikian adanya, kita sebagai guru atau yang mengajar tidak lagi mengamalkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yassiru wala tu'assiru, bashiru wala tunaffiru. Wala tunaffiru, jangan menjadikan orang itu lari dari agama. Orang mogok tidak mau belajar agama kan artinya dia mantep sudah. Lari dari majelis ilmu kan begitu bahasa kita. Anak yang mogok dari belajar itu kan sama dengan bahasa kita lari dari majelis ilmu. Kan sayang. Akibat tindakan kita yang tidak benar kemudian menjadikan akibat dampaknya yang sangat menyedihkan. Kita dorong anak untuk bisa belajar, tapi di satu sisi ketika di dalam kelas kita melakukan tindakan yang menyebabkan anak itu tidak mau masuk ke dalam kelas, maka hukuman-hukuman yang seperti ini adalah sesuatu yang harus dihindari. Artinya tingkat efektivitas untuk menjadikan anak tersebut jera ternyata tidak mengenai sasaran. Tingkat efektivitasnya rendah sekali. Maka yang demikian ini adalah jenis-jenis hukuman yang tentu tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi justru akan menjadikan masalah itu berkembang dan terus berkembang. Kesalahan lainnya adalah tidak menghargai usaha anak, tidak menghargai apa yang telah diusahakan oleh anak. Anak nilainya jelek-jelek, tidak dilihat apakah jeleknya ini karena dia malas belajar ataukah jeleknya karena ketika dia menghadapi soal-soal ujian terus tidak bisa karena streskah atau karena sakitkah. Kalau malas belajar mungkin bisa kita maklumi, tapi ketika dia sudah berusaha belajar, dia sudah berusaha untuk menyiapkan diri menghadapi ujian, tapi ternyata nilainya tetap jelek, maka jangan kemudian salahkan anak-anak. Beri terus mereka semangat. Hargai upaya yang telah dia upayakan. Seorang anak belum bisa menghafal satu surat, hargai terus, sudah gak apa-apa. Tapi kan sudah berusaha mencoba toh untuk hafal, ya besok lagi kita coba. Gak apa-apa, sekarang gak hafal gak apa-apa, tapi besok kita coba lagi. Ini namanya menghargai usaha. Tidak lantas belum hafal, segini saja belum hafal, dasar bodoh, tolol, telmi, telat mikir, dicaci mati. Ini namanya tidak menghargai usaha. Anak sudah berusaha belajar menghafal, tapi memang qadar Allah wa masyafa'al. Pikirannya entah sedang kemana. Jangankan anak-anak, kita sendiri kalau sedang tidak konsen, mana bisa menghafal? Mana bisa kemudian belajar? Mana bisa kemudian ta'lim? Kita lihat keadaan diri kita pun seperti itu. Dan ini adalah hal yang manusiawi. Sekali dua kali memang anak-anak mungkin pikirannya sedang tidak fokus. Maka hargai usaha-usaha anak. Kalau dia sudah belajar, ya sudahlah, tidak apa-apa. Entah nilainya sekarang kurang bagus pun tidak apa-apa. Tapi sudah belajar kan? Kemarin Abi lihat kamu belajar rajin sekali, tidak apa-apa. Insya Allah besok akan dapat nilai yang lebih baik lagi. Berikan terus motivasi, berikan terus nasihat, dorongan agar mereka tetap optimis. Tidak sudah jatuh nilainya, dijatuhkan lagi oleh kita. Ini namanya memberikan hukuman yang dua kali lipat lebih berat. Untuk anak nilainya jelek saja sudah terpukul, dipukul lagi oleh kita. Dasar, katanya sambil kepalanya didorong. Dasar tidak bisa, dasar dan seterusnya. Kena lagi pukulan oleh kita. Seharusnya dalam kondisi anak terpukul karena nilainya mungkin tidak sebagaimana yang dia harapkan, terus tekan motivasi dia untuk dia lebih semangat lagi untuk belajar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinna yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Niatnya sudah bagus, azamnya sudah bagus, amal-amalnya sudah bagus. Itu dilihat oleh kita. Jangan semata-mata melihat angkanya saja. Oh, nilainya 5, 4 ini. Jangan dilihat cuma angkanya saja. Lihat hari-hari sebelumnya dia sudah banting tulang untuk belajar sungguh-sungguh. Maka hargai. Hargai betul-betul usaha yang telah diperbuat oleh anak-anak kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhi talq. Jangan remehkan al-ma'ruf itu meskipun sedikit. Sesuatu yang ma'ruf jangan diremehkan. Anak sudah belajar. Artinya dia mencoba untuk melakukan sebuah kebaikan. Jangan remehkan proses belajar anak ini. Terus dorong dia. Walau antal pa akhaka biwajhin taqin, meskipun engkau berjumpa dengan saudaramu menampakkan wajah yang berseri-seri saja, jangan diremehkan. Tunjukkan wajah yang berseri-seri tersebut. Jangan meremehkan. Ya. Ini diantara beberapa ya, kesalahan yang sering kita temui. Ya. Yang terakhir, kesalahan lain adalah selalu mengedepankan amarah. Laisa syadidu bisuratin faqalu fasadidu ayyuma huwa ya Rasulullah qala alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu yang dia mampu untuk melakukan pergulatan, ya, melakukan menang dalam gulatnya. Bukan itu yang dikatakan orang kuat, karena tenaganya, fisiknya kuat. Para bersahabat bertanya, kalau begitu asyadid yang kuat itu seperti apa ya Rasulullah? Maka jawab Nabi, alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, yaitu orang yang mampu menahan amarahnya, menahan hawa nafsunya ketika dia sedang dalam keadaan ghadab, dalam keadaan ingin marah, dia tahan terus. Itu namanya orang kuat. Ya. Itu namanya orang kuat, mampu menahan. Sebetulnya dia ingin marah, tapi dia tahan. Itulah orang kuat. Dia ingin marah, lihat anak-anak main-main seperti ini. Dia ingin marah, tapi dia tahan. Dia tahan tangannya, meskipun sedang pegang sapu. Dia pegang tangannya, meskipun sedang megang penggaris, untuk tidak kemudian dilayangkan tangan itu ke tubuh anak. Dia tahan. Seperti itu. Kalau pendidikan diwarnai terus dengan kekerasan, ya, maka anak akan terpola untuk juga melakukan kekerasan. Ya, sadar atau tidak sadar, kita telah menanam sesuatu yang salah kepada diri anak. Sehingga diri anak menyukai ya, bentuk-bentuk kekerasan. Ya. Jadi kalau jangan salah kan, kalau anak sering berantem, masalahnya apa? Masalahnya yang ngajarnya juga senang berantem. Ya. Berantem apa? Mukulin anak. Kalau anaknya berani kan jadi berantem kan? Tapi karena anaknya lemah, tidak berani, akhirnya kan sepihak berantemnya. Betul tidak? Sebetulnya mukul anak itu berantem sebetulnya. Kalau anaknya berani. Tapi karena anaknya tidak berani, akhirnya berantemnya secara sepihak. Yang dipukulin terus anak-anak. Kan begitu. Dikatakan berantem itu kan karena dua belah pihak kan. Wallahu a'lam bissawab, mungkin sampai di sini ya, tentang hal-hal yang perlu kita ketahui dalam masalah pendidikan anak. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan selama saya menyampaikan beberapa kali materi di sini, apabila ada hal-hal yang tidak berkenan ya, di dalam hati antum semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.